Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa ANTV dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Monoratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati. Sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda, di mana kami akan membahas sisi-sisi kehidupan dan dilihat dari sudut pandang Islam. Hari ini bukan saya yang mentransfer cahaya ke dalam hati Anda, karena sudah hadir seorang Ustadz yang akan menemani Anda selama setengah jam ke depan ini. Ustadz Otman Sihab, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mentransfer apa hari ini Ustadz ke dalam hati pemirsa Anda? Kita butuh transferan cahaya ini. Iya nih, betul. Ya, hari ini kita insya Allah kita akan berbicara tentang bagaimana akhlak dalam kita bekerja atau etika bekerja, insya Allah. Etika bekerja. Nah, bukan hanya kami berdua saja pemirsa, karena sudah hadir ibu-ibu yang cantik dan baik hati nih. Sepertinya saya harus menyapa dulu ibu dari Majelis Taklim Darul Muhtar. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Sudah siap ya ibu? Kita akan membahas mengenai akhlak bekerja. Mungkin ada keluhan nanti boleh disampaikan langsung kepada Ustaz Osman. Siap ya Ustaz ya? Jadi akhlak dan etika bekerja sendiri memang dibahas di dalam Islam ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Al-Imam Ali mengatakan, al-amal syi'ar mu'min. Bekerja itu syi'ar mu'min, adalah lambang dari orang mu'min. Simbol orang mu'min itu tidak duduk di rumah, tapi dia bekerja, syiar mukmin. Dikatakan lagi, al-amal rafiqun mukin, yaitu bekerja itu rafiq yang senantiasa menemani orang yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat tentang beramal. Amal itu selalu diiringi dengan saleh. Jadi alladzina amanu wa 'amilus salihat. Jadi amal itu bukan sekedar saja sholat, puasa, zakat, haji, bukan sekedar itu saja. Amal itu sangat luas, amal saleh itu. Senyum sama orang saja itu adalah amal saleh kan begitu. Apalagi senyum sama suami yang dicemburutin aja itu suami kesian. Nah, jadi setiap langkah seorang mukmin itu dihitung oleh Allah dua jalur. Imma dia amal saleh, wa imma dia amal taleh, yaitu amal yang tidak dapat apa-apa. Nah, amal yang saleh ini harus diikuti dengan iman. Jadi alladzina amanu wa amilus salihat, itu selalu dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa amilus salihat. Al-Quran juga man amila salihan, man amila salihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyanna hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan barang siapa yang berbuat saleh, berbuatnya ada salehnya bu, dari orang yang dari wanita ataupun pria, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik, bahkan Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang sangat besar. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baiknya dari yang dia perbuat. Itu dari ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Nah, kita akan bahas dulu apa sih amal saleh itu, bagaimana cara seseorang itu beramal saleh. Satu, didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada dasar iman seseorang itu bekerja, maka akan ada rasa takut kepada Allah, akan ada rasa malu kepada Allah, akan ada rasa syukur kepada Allah dalam perbuatannya, karena perbuatannya itu berdasarkan iman kepada Allah. Perbuatannya itu betul-betul dilandasi mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami bekerja dari rumahnya keluar, bekerja betul-betul dengan iman kepada Allah untuk memberikan nafkah, itu amal. Itu bekerja. Nah, bekerja juga yang dinamakan amal saleh itu harus terlepas dari riya, dari ujub, dari takabur. Somse itu Bu, takabur. Ya kan. Nah, dan amal soleh, yang dikatakan amal soleh, ketika dia bekerja, apa etikanya bekerja? Enggak merugikan orang lain. Itu amal soleh. Tidak membuat susah orang lain, tidak mencederai orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Dan dia katakan amal soleh juga, dia tidak membatalkan pahalanya dengan merugikan amal-amal dia di hadapan orang lain. Iya. Jadi kesimpulannya, amal soleh adalah amal yang akan mendatangkan kehidupan yang baik bagi seorang mukmin, mendatangkan balasan yang lebih baik yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97, siapa yang berbuat saleh maka Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia sebelum akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dari apa yang telah dia lakukan, dengan syarat ada etika ketika dia bekerja atau beramal. Baik. Akhlak dan etika bekerja ini ternyata dibahas tuntas, banyak sekali yang dibahas di dalam Al-Quran. Dan bekerja ini adalah suatu yang sesuatu amal soleh juga ya Ustaz ya. Tapi banyak sekali problema dalam pekerjaan ini. Bagaimana kita pulang setelah bekerja dengan tetap membawa amal soleh? Kami akan membahas sesaat lagi, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa. Sebelumnya Ustaz Otman Siap sudah berbicara panjang lebar mengenai akhlak dan etika bekerja, bagaimana berakhlak dan beretika dalam bekerja. Nah, tapi di sini ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Mukhtar pastinya ada yang ingin bertanya ya Ibu ya, karena di dalam bekerja pasti muncul saja, ada aja problemanya Ibu-ibu ya. Ada yang mau bertanya Ibu, silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Tati Abdillah, Ketua Majelis Taklim Darul Mukhtar, Kelurahan Penghargaan, Kecamatan Pancoran. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustaz, apakah pekerjaan yang kita lakukan mengantarkan kita masuk ke surga? Iya, nah, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Nisa itu Bu, ayat 123 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna nakira." Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Barang siapa yang beramal amal saleh, dengan syaratnya amalnya amal saleh, dengan syarat amal saleh dari laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memasukkan dia ke dalam surga. Setiap perbuatan apapun kalau didasarkan dengan keimanan kepada Allah dan dia menghancurkan dari amal-amal yang saleh itu, nanti ada Bu yang menghancurkan amal-amal saleh itu, dan betul-betul dia lillah wa fillah wa ilallah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayadkhuluna jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dan Allah tidak akan mendzalimi. Tetapi ada yang merusak amal saleh. Yang tadi saya katakan yang merusak amal saleh di antaranya riya. Iya kan? Riya. Yang kedua, yang merusak amal saleh mengganggu orang lain. Yang ketiga, merusak amal saleh mengungkit-ungkit. Yang keempat, merusak amal saleh kufur. Yang kelima, merusak amal saleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu berbuatlah, bekerjalah dengan, tetapi dengan apa? Innamal a'mal binniyat. Berbuatlah kita, keluar dari rumah kita berniat betul-betul lillah wa fillah wa ilallah. Nanti Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan amal-amal saleh kita, Allah akan berikan keberkahan insyaallah. Tetapi di saat kita tidak berbuat dengan landasan, kita berbuat hanya untuk dunia, maka kita dapat dunia tidak dapat akhirat. Di saat kita berbuat untuk akhirat, kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Nah, itu perbedaannya Bu, perbedaan kita dengan yang tidak beriman. Karena setiap perbuatan kita, setiap perbuatan kita itu disaksikan Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah kalian, Allah, rasul dan orang-orang mukmin menyaksikan perbuatan kalian. Nah, berarti setiap kita berbuat apapun, kita duduk, kita bekerja, kita apapun aktivitas kita sehari-hari, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan arwah orang tua kita melihat itu. Nah, jagalah etika ini. Maka Nabi SAW tidak mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian yang paling banyak berbuatnya, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian yang berbuatnya itu berbanyak memberikan manfaat terhadap orang lain, bukan perbuatannya itu memanfaatkan orang lain. Iya. Kalau di Islam sendiri Ustaz, ibu-ibu seperti kita semua ya Ibu ya, yang mempunyai kewajiban juga di dalam rumah tangga, bagaimana Islam melihatnya apabila wanita juga ikut bekerja mencari nafkah untuk keluarga? Al-Quran mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah sesuatu yang baik tidak dibalas Allah dengan kebaikan? Pasti dibalas dengan kebaikan. Nah, ketika seseorang itu mohon maaf bekerja juga untuk rumah tangganya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah, jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali, niat daripada perbuatan itu kan begitu. Boleh aja membantu suami kan begitu, tetapi kalau sudah membantu suami kemudian meninggalkan kewajiban ini, yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini berlaku kepada laki-laki dan perempuan juga pastinya. Semuanya, bukan perempuan saja. Perempuan tidak diharamkan untuk bekerja di dalam Islam, tetapi jangan meninggalkan kewajibannya dia sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu kan begitu. Orang laki-laki memang kewajibannya untuk mencari nafkah, tapi jangan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan kau bekerja saja memang diwajibkan untuk memberi nafkah, akan tetapi mohon maaf saja, dia tinggalkan tanggung jawab dia dalam mendidik anaknya, dalam mendidik istrinya. Oh, istrinya bermaksiat dia diam aja, istrinya tidak sholat dia diam saja. Maka sungguh ketika dia memberikan nafkah kepada istri yang ahli maksiat dia diam saja, dianya dayus dan istrinya na'udzubillah min zalik ahli ma'asi. Na'udzubillah. Tahu dayus? Dayus itu apa? Dayus ialah orang laki-laki yang tidak mencium harumnya surga. Karena apa? Karena membiarkan istrinya di dalam maksiat dan dia tidak menegur. Tidak ada kecemburuan, na'udzubillah. Iya. Baik, nah ini sudah panjang lebar juga Ibu, jadi gak apa-apa ya Ibu ya, apabila wanita juga ikut bekerja, tapi walau bagaimanapun tetap tanggung jawab di keluarga nomor satu ya Ustaz ya. Iya. Baik, ini bekerja dengan akhlak dan etika pastinya juga akan memperlancar duniawi kita juga ya Ustaz ya, bukan hanya kepada akhirat saja. Nah setelah ini kita akan bertanya panjang lebar lagi, masih boleh dong Ustaz ya? Boleh. Masih boleh kita, Ibu kalau ada yang mau ditanya lagi silahkan menyiapkan pertanyaan, mumpung ada Ustaz Osman Sihab di sini, jarang-jarang ketemu ya Ibu ya. Insya Allah kalau ada masalah sendiri atau mungkin masalah dalam pekerjaan suami juga boleh disiapkan pertanyaannya. Karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi dengan masih pembahasan yang sama, akhlak dan etika dalam bekerja. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami sedang membahas akhlak dan etika bekerja. Nah, tadi kita juga sudah membahas bagaimana bekerja yang bukan hanya untuk duniawi tapi juga untuk akhirat Ustaz. Nah, kalau dalam pekerjaan ini kan kita biasanya menemukan masalah, menemukan problem karena mungkin bertemu dengan orang lain yang berbeda karakter dengan kita. Itu biasanya ada aja pertengkaran atau perselisihan gitu ya Ustaz. Kalau dari sudut pandang Islam gimana sih cara menyelesaikannya? Islam menginginkan kita menghargai pendapat orang lain walaupun tidak sependapat. Di saat kita melihat satu kebun itu putih semua warnanya, tidak indah itu kembang. Tapi di saat kembang itu ada berwarna-warni, ada kuning, biru, hijau, maka semuanya adalah kembang, masih tetap jadi taman. Begitu pula di dalam kehidupan kita, hargai pendapat orang dalam kita bekerja. Jangan kita memaksakan pendapat kita agar orang semuanya patuh kepada kita. Ridwan Allah tanda tudrak. Jangan pernah mengharapkan keridhaan manusia. Maka oleh karena itu di saat kita berbuat, berbuatlah karena Allah. Di saat ada satu pertentangan itu wajar. Nabi saja ditentang, apalagi kita. Nah, kalau seandainya ada problem atau masalah yang kita hadapi, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan pekerjaan yang menjadi halangan bagi dia. Allah berikan solusinya insyaAllah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap yang dia tidak pernah duga. Allah memberikan rezeki dari sesuatu yang dia tidak pernah duga. Nah, oleh karena itu berbuatlah bagaikan air, air itu mengalir terus, ya kan? Dia akan terus ke bawah mengalir, dia akan masuk ke celah-celah itu air. Di bendung dia sudah besar, bisa menjebol bendungan itu. Nah, kita pun demikian, berjalanlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat, bekerja, satu, mencari ridha-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita mencari ridha-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan turunkan keberkahan bagi kita. Di saat kita tidak mencari keridhaan Allah, apapun yang kita dapat dari perbuatan itu akan sia-sia semuanya, akan Allah angkat keberkahannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah lihat banyak orang menghasilkan beberapa banyak, tapi dia tidak dapat keberkahan hidupnya. Ada orang yang gajinya 100 juta, mohon maaf, tidak ketemu dengan anaknya setiap minggu. Jangankan setiap harinya, setiap minggu pun tidak. Dia tidak bisa makan sama-sama, dia tidak bisa jalan sama-sama, dia bisa, tidak bisa canda gurau, subhanallah. Bahkan mau tidur pun minum pil, ini enggak berkah. Mau seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, tetapi kita ada orang yang sederhana. Ya kan, beli gaduh-gaduh satu bungkus dia bisa makan sama-sama, ya kan? Subhanallah, itu keberkahan. Makan super mie sampai gemuk kayak gini, ya kan, alhamdulillah. Nah, itu namanya berkah hidup, ya kan? Ada orang yang makan semuanya ada tapi enggak bisa makan, ini enggak berkah. Ini kita maunya ada, kita bisa makan semua, kan begitu. Nah, oleh karena itu berbuatlah, ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuat, Allah yang menilai perbuatan kita. Di saat kita berbuat, dalam etika berbuat, mencari ridha Allah, jangan pernah mengharapkan pekerjaan kita mendapatkan keridhaan manusia. Tidak akan. Karena apa? Karena setiap likulli ni'matin 'alaiha mahsud, setiap ada yang dapat nikmat, di situ ada iri hati. Di situ alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, selalu menggoda, subhanallah, ya kan? Nah, oleh karena itu kembali lagi, berbuatlah kita, dan perbuatan kita dilandasi dengan niat yang baik. Jangan merugikan orang lain di dalam berbuat, niscaya Allah akan menurunkan keberkahan bagi kita. Insya Allah setelah hari ini, pekerjaan apapun yang kita lakukan dan juga suami kita carikan nafkah untuk keluarga, menjadi berkah untuk kita semua, insya Allah ya Ibu. Amin. Ya. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Muhtad, terima kasih banyak sudah menemani saya dan juga pastinya pemirsa ANTV di rumah hari ini. Insya Allah bisa kembali lagi menemani kami ya Ibu-ibu ya, insya Allah, dan juga membawa berkah ke rumah ya Ibu-ibu, insya Allah. Dan pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, semoga cahaya hati hari ini juga bisa menambahkan berkah ke dalam kehidupan Anda. Dan sebelum kami menutup acara ini, ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Osman. Siap, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan petunjuk dari setiap pekerjaan yang kami lakukan. Berikanlah keberkahan dari apapun yang kami kerjakan. Ya Allah, jangan tutup pekerjaan kami dengan cahayamu. Bimbing pekerjaan kami dengan hidayahmu. Turunkan keberkahan dari setiap perbuatan yang kami lakukan. Dan jangan kau angkat, ya Allah, maafmu, ampunanmu, ridha-Mu dari pekerjaan kami. Ilahi, jadikanlah pekerjaan kami yang menghasilkan pahala, yang pekerjaan itu menjadi satu kebahagiaan bagi kami di akhirat nanti, dan menjadi kebahagiaan kami di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kami dalam bekerja yang mendatangkan cahayamu, bukan yang mendatangkan kemurkamu. Jauhkan kami dari perbuatan atau pekerjaan yang mendatangkan segala amarahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami yang selalu mendatangkan manfaat bagi orang banyak, bukan pekerjaan kami yang merugikan hambamu, yang menyulitkan hambamu, yang menzalimi hambamu. Berikanlah kebaikan-kebaikan setiap pekerjaan yang kami lakukan. Rabbana أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.